Baik, kepada Ustaz Abu Somad dipersilakan ya untuk membedah ya bukunya Fathul. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastana bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Kesenangan hati yang luar biasa bisa bersama saudara kita dipersatukan dengan penuh perbedaan yang jelas warna kulit jauh beda. Tapi bisa dipersatukan dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehormatan yang selanjutnya saya diberikan pula kesempatan untuk membaca buku beliau yang luar biasa Bersatu dalam La Ilaha Illallah antara dua ustaz, pertama Ustaz Felix Yao, Islamic Inspirator, alumni IPB, Marketing Manager PT Yonis Agrindo, bagian dakwah internasional, mana videonya ke mana-mana disaksikan oleh ahli Arab Wahid sampai Arab Nyata. Kemudian beliau penulis nasional, bukunya, webnya dinikmati dengan bahasa yang Masya Allah. Kemudian saya pula dimintakan untuk membaca buku beliau dan apa kira-kira yang bisa saya tulis, saya sampaikan dengan segala keterbatasan Insya Allah. Saya kasih judul Masmur di Langit Terkenal di Bumi. Saya sedang bawa kendaraan masuk ke mall. Itu kejadiannya lebih kurang 3 atau 4 tahun yang lalu. Depan masjid adik kelas Areka Simpang Arif bin Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau nanya fikih nih Pak Ustaz. Ya, saya sedang nyetir nih. Siapa nih? Saya Felix Yao. Felix Yao nelfon saya. Bayangan saya ini orang sudah di Sidratul Muntaha. Itu luar biasa. Jadi kerendahan hati itulah yang sampai sekarang belum ada silatusnya. Kepada sekarang yang banyak ini kan orang merasa pintar, sedangkan Islam itu mengajarkan pintar merasa rendah hati, merasa tak punya apa-apa, merasa ini baru isi pengajian 2 kali majlis sudah merasa sekelepel dengan Imam Syafi'i. Luar biasa. Beliau yang dikenal di mana-mana itu buat saya pribadi itu teguran dari Allah. Hai Abdul Somad, ente baru ceramah antar kecamatan sudah merasa besar. Ini orang dikenal di mana-mana, masyhur di sana, catatan dosanya nol. Begitu beliau bersyahadat, itu catatan dosanya nol. Tidak ada dosa sama sekali. Di dunia ini yang nol cuma 2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Ya, dimulai dari nol ya. Itu yang baik itu, Kak Abdul Somad. Dosa itu udah bisa rasa-rasa. Dari ujung badan sehat-sehat sampai bukan baru. Menurut itu, saya sedang dinasehati, sedang diberikan teguran. Hei Abdul Somad, kamu itu belum ada apa-apanya. Baru video di dokter 24. Video di dokter jutaan orang tetap dengan kerendahan hati. Nah, jadi bagi yang belum buat video, buatlah. Hijrah. Hijrahnya pertama hijrah dari syirik kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hijrah, ini dia tulis dalam halaman 83. Hijrah dari mana? Hijrah dari makin 7 jam kepada hijrah membaca dan menulis. Banyak yang satu hijrah dari syirik. Ya mari kita menyaksikan saudara kita hijrah di Masjid An-Nur. Proses masuk Islam, proses masuk Islam. Tapi hijrah dari kelakuan yang buruk, hijrah dari mencari Pokemon, hijrah dari menembak musuh yang tak mati-mati, hijrah dari game online PlayStation. Ini kita belum hijrah. Oleh sebab itu hijrah yang ini menjadi perhatian kita yang luar biasa. Saya memberikan tausiah di masjid ini lebih kurang 2 tahun. Tapi orang selama ini baru sekali. Itu kalau ada masjid Bapak Ibu yang bintang ya ramai. Menjaga ini kebahagiaan yang luar biasa. Jadi hijrah dalam hidup ini pelajarannya. Rendah hati, tawadhu, pangana, ridha itu adalah buah. Ketika kita lihat ada buah yang luar biasa, ini buah datang dari mana? Ternyata dari pohon yang besar. Pohon besar itu bernama apa? Hijrah. Maka kalau kita mau berhasil hijrah dalam hidup, alhamdulillah hijrah kita tak terlalu berat. Hijrah kita tak terlalu besar. Setiap kali saya ceramah tentang roh, roh saya masuk ke dalam perut ibu saya. Bapak ibu yang berani saya mengikuti masalah video YouTube kajian tentang manusia. Kita semua dari alam arwah, lalu kemudian alam roh masuk ke dalam alam rahim. Abdul Somad masuk ke dalam rahim ibunya orang lain. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam rahim perut orang tanpa bintara? Ustaz Nababan, bagaimana kalau masuk ke dalam rahim orang Sulawesi Utara? Ustaz bukan lupa bagaimana kalau kita menjadi itu sering saya sebut nama untuk Ustaz. Bagaimana kalau kita menjadi Ustaz manusia yang dimasukkan ke dalam rahim dan kemudian yang menjalani? Kenapa kita tidak terlalu sayang dengan kita, karena kita tidak pernah mencari. Anak orang kaya dengan anak orang susah beda kalau dia punya kendaraan. Yang punya ini kan dapat dari bapak saya. Sementara orang yang berusaha mencari, setelah dia dapat dia akan sayang luar biasa. Jadi kalau ada jadi mahasiswa, ada temannya bawa motor, gak kasih bonceng, dia beli sendiri. Dia takut nanti rusak, nanti bawa ke tangkal, nanti pas cepat nanti sampai-sampai lebih sering didorong daripada dipegang. Sayang luar biasa. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu dengan tetes penuh keringat air mata, dengan penuh perjuangan. Makanya ibu-ibu yang melahirkan anak secara normal itu sayangnya beda dengan yang saya sayang. Ibu-ibu yang dulu sayang sama anak luar biasa. Dia yang menyusukannya 2 tahun, dia yang melahirkannya. Tetes air mata, bersimbah darah, nyawa taruhannya. Tapi sekarang ibu-ibu di mana terlalu sayang ke anaknya? Orang melahirkan kecebok itu saja. Ada perjuangan. Makanya kenapa beliau begitu sayang dengan bini selamanya? Hujatan datang dan buah dari itu semua adalah yang terpenting, muncullah ungkapan yang cerdas-cerdas. Saya biasa kalau baca buku, baca halaman pertama sudah ketahuan isi berikutnya. Repetisi, pengulangan. Tapi begitu baca buku ini, baca halaman 1, ingin tahu apa halaman 2. Baca halaman 2, ingin tahu halaman 3. Baca halaman 3, ingin tahu halaman 4. Begitu senang serius masuk telepon. Bisa ada di halaman 1. Ya, ya bentar. Buka lagi, ingin tahu, ingin terus. Sampai buku ini saya pegang berhari-hari dalam kendaraan. Biasanya kalau naik kendaraan baca buku saya muat. Mau buka buku ini dibaca nggak mau muat. Jadi satunya. Masya Allah. Jadi ini adalah ungkapan-ungkapan beliau. Dari mana ungkapan-ungkapan ini datang? Kalau ungkapan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jelas sumbernya. Wariskan tentu monyet sekarang sudah buka budidaya besar. Kalau ingin pandai berenang, makan udang mentah. Apa hubungan berenang dengan udang mentah? Makan udangnya sambil dalam air sambil berenang. Muncul ide-ide yang luar biasa dan ide itu adalah bagian dari wahyu. Tapi karena Nabi sudah berakhir, Allah Alaihi Wasallam. Maka setelah putus ke Ilham itu tidak yang datang. Ilham itu datang dari kerendahan hati. Ilham itu datang dari keluhuran budi. Ilham itu datang dari makanan yang halal. Ilham itu datang dari kebersihan hati. Maka terjadi koneksi yang luar biasa. Ketika koneksi lahir, maka muncul ide-ide yang tak pernah terpikirkan. Hukum ini sulit. Seumur-umur saya sudah hukum. Dari 2008 Ramadan bedah buku. Baru kali ini buat selain hampir dua kali. Saya buat sekali, habis itu buang semua, ganti sekali lagi. Karena ternyata secara baca dua kali ada temuan-temuan baru. Buku ini berbatang, berjalan, berakar, beranting, beranak ranting. Bahkan saking banyaknya ranting-rantingnya, takinya. Banyaknya. Bukan saya katakan buku ini sulit dicerna, enggak. Buku ini mudah dicerna. Cuma sulit saya untuk mengingat isinya yang begitu banyak hal-hal baru. Dan buku ini mengukur kemampuan saya. Buku ini seolah-olah memberikan saya menteran. Hei Abdul Somad, panjang kamu itu cuma 175 cm kalau dibandingkan. Berat kamu itu cuma dia sudah memberikan saya. Yang kamu peroleh selama ini Abdul Somad, kamu bisa begini. Itu ternyata cuma pengulangan yang terjadi berkali-kali. Orang menyangka kamu hebat ceramah Abdul Somad. Orang menyangka kamu hafal dari Abdul Somad. Orang kamu menyangka pengulangan. Sungguh kamu ulang di masjid dekat rumah kamu. Nanti doa kamu ulang di Al-Habib bin Rinci. Nanti sore kamu ulang lagi di masjid sana. Nanti ulang, orang nyangka kamu, Masya Allah, Ustaz amazing. Oh, Masya Allah. Padahal itu hanya pengulangan Abu Sumat. Semua kartu saya dibuka oleh Ibu. Buka semua. Contoh-contoh kasusnya. Ketika Rasul mendapatkan wahyu, maka wahyu terputus dengan kematian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tinggal hanya ada ilham. Lilkitsani lammatani. Manusia itu punya dua bisikan. Bisikan yang datang dari setan namanya was-was. Anda akan was-was ketika nonton was-was. Sedangkan bisikan yang datang dari malaikat itu disebut dengan ilham. Makanya dalam dunia tasawuf, kalau mau bersih, tahalli. Tahalli kosongkan. Kosongkan dari syirik, kosongkan dari riya, kosongkan dari sunnah, kosongkan dari takabur, kosongkan dari hasad, kosongkan dari musuh hati, kosongkan dari pemuja, suka dipuji, suka diagungkan, suka dimuliakan, kosongkan dari makan riba, kosongkan dari makan haram. Setelah dia bersih, diisi dengan ridha, tawakal, taubat, husnuzan, zikir. Setelah bersih, terjadilah koneksi, muncul ilham, muncul ide, muncul proses panjang. Walladzina ja'alu fina, orang yang bermujahada mencari jalan kami, lana yanhum subulana. Allah berjanji, kami akan tunjukkan jalan kami. Allah tidak katakan sabil, sabil satu jalan. Jalan kami tunjukkan. Ide-ide cepatlah muncul. Tapi itu bagi siapa? Yang bermujahada. Beliau bermujahada melawan awal nafsu, melawan mungkin keluarga, melawan masyarakat, melawan lingkungan untuk mencari jalan Allah. Kita siapa yang kita lawan? Tadi datang kemari melawan apa? Paling-paling melawan sinetron. Datang ke sini melawan apa? Beliau untuk mengatakan la ilaha illallah. Itu yang tidak sanggup dilakukan oleh Abu Talib. Lakat adil tu'an nadina mu'adbarin hayra adianil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama terbaik. Kalau terbaik kenapa tidak masuk Islam? Laulal malam takut diejek, dicaci maki, sumpah serapa. Wa illadil masabba. Kalau bukan karena takut diejek, dicaci maki, tawajat tadi sab'an lidari kehidin mubayina. Kau dapat diaku sebagai orang pengikut Muhammad secara nyata. Ini luar biasa. Setelah berjuang masuk ke dalam Islam, membaca, berusaha, menjadikan sebagai hobi, menjadikan sebagai kebiasaan, muncul ide-ide diturunkan Allah. Ceramah lancar, menulis lancar, ide-ide pikiran lancar. Jadi kadang banyak orang ceramah lancar, nulis gak lancar. Nulisnya lancar, ngomong yang lebih parah, ngomong gak lancar, nulis gak lancar. Makan lancar. Ini beliau luar biasa. Dan saya boleh tak iri Pak Ustaz? Boleh. Pertama, iri kepada orang yang punya harta dan hartanya itu dipakai untuk fisabilillah. Yang kedua, iri kepada orang punya ilmu. ilmu punya, nulis mantap, ngomong lancar, ganteng pula lagi yang terkumpul hari ini. Wama arsalna rasulin, sejak kami mengutus seorang rasul bilisan kaumhi, kami utus rasul itu dengan bahasa kaumnya. Jadi kalau ibu bapak adik-adik baca buku ini, banyak sekali ketemu bahasa Inggris itu bahasa kaum. Contoh pusat kajian Islam. Kata kau kemana? Saya mau pergi ke pusat kajian Islam. Tak menarik. Kau kemana? Islam Center. Itu bahasa kaum. Kamu mau kemana? Mau beli buku. Bukunya apa? Mukjizat Sodakoh. Bukunya apa? Mukjizat Sodakoh. Buku kamu apa? Buku saya di Mahkam. Apa? Jadi kelompok itu. Jadi ini masalah istilah saja. Anak ini sekolah di mana? Pondok pesantren. Betul banyak pondoknya mau tumbang. Tapi ketiga, anak ini sekolah di mana? Islam boarding school. Kamu naik apa tadi? Saya naik layar. Lalu layar yang pesawatnya Inggris kan? Saya naik Leo. Nah, ini hanya bahasa saja. Begitu juga. Beliau ingin memakai bilisani kaumihi dengan bahasa kaumnya. Jadi yang bahasa Inggrisnya belajarlah TOEFL, Test of English Foreign Language, untuk memahami bahasa ini dengan baik. Jadi kamu jangan orang senyum kita senyum yang disenyumkan orang kan. Di kamus Oxford ini bagus, Asad Sadili ini semuanya untuk memahami. Tapi beliau tidak meninggalkan bahasa-bahasa Islam. Di pembukaan, penutupan dibukanya dengan Islam dan Melayu. Pembukaannya Muqaddimah. Muqaddimah itu bahasa Arab. Dan penutupnya Nantakan. Betul itu. Yang tak ketawa belum itu. Nantakan. Bukan bisa tak bisa, mau atau tak mau. Itu bukunya masih tetap mencurigakan Islam Melayu. Melayu adalah Islam, Melayu tanpa Islam hilang mana kita Melayu. Minangkabau adalah Islam, Minangkabau tanpa Islam hilang minangnya tinggal kabau. Engkau kalau bersekolah berulang jangan mau ah, namun Paulus nggak bawa. I'm sorry, I'm speaking by the reason. Nah, jadi tetap tidak mohon maaf pak dari. Ini artinya apa? Jangan nanti terkaget-kaget baca apa ini bahasa Inggris Inggris. Bahasa Inggris ini haram tulis buku pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa orang munafik, bahasa orang kafir. Bahasa Inggris orang munafik. Oke, ini bacaan. Nabi menugaskan Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi. Kita belajar bahasa Inggris berapa lama? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun, pas pergi umroh naik pesawat, yang paham cuma 3. Jadi sejenak good morning, thank you. Ini orang. Makanya beliau ingin mengangkat derajat umat ini dengan bahasa orang kafir. Definisi terbaru tentang buta huruf. Buta huruf teguran ke dalam. Abdul Somad tidak ada yang menegur dia kembali, tidak ada yang menceramahi Abdul Somad. Saya pergi ke masjid sengaja malam itu tidak mengambil jadwal ceramah. Saya ingin dengar ceramah. Duduk di tepi, tidak pakai peci, pakai baju kemeja. Malam ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Al Mukarram Haji Abdul Somad. Ternyata beliau hadir bersama kita di sini. Lama juga akhirnya. Saya mau datang dengan ceramah malam Ramadan. Tapi buku ini menceramahi saya. Hai Abdul Somad, jangan terlalu banyak sebut dalil. Kamu kalau ceramah, dalil. Jangan terlalu banyak sebut dalil. dalil. Yang penting kamu berpikir bagaimana menjelaskan dalil-dalil itu dengan contoh-contoh yang real. Itu yang kita temukan dalam buku ini. Contoh-contoh. Dan contohnya itu real, nyata. Dan sekarang, hari ini, bukan contohnya ngawur-ngawur tidur. Saya dengar presentasi profesor di Hotel Grand. Setengah jam dia ngomong. Kawan saya di sebelah nyinggung saya. Man, ya, kok paham apa yang ngomong? Enggak. Kok kau ngangguk? Pokoknya orang ngangguk. Kenapa kita tak paham dia jadi profesor ya? Ya, dia profesor kan kita gak paham itu. Kalau kita paham, kita profesor. Untuk apa punya ilmu banyak kalau orang gak paham? Untuk apa tulis buku sampai 1000 halaman gak dibaca orang? Rakyat itu gak mau baca. Makanya Nabi itu kalau ngomong singkat, padat, orang ngerti, paham. Makanya Nabi Musa ketika mau menghadapi Fir'aun, Rabbi Israfi Fadri wa yasirli amri waktu datang bin lisani, supaya aku ngomong lancar. Yang kau tahu itu orang ngomong paham, kalau nulis buku paham. Ini ngajar di lokal setengah jam, kalian paham, paham, paham. Mahasiswa ngaku paham supaya nilainya kecil. Itu kan musibah namanya. Itu namanya musibah ilmiah, musibah intelektual. Saya baca buku ini, contoh. Ini nyata, langsung menyinggung di dalam hati. Waduh, ini sedang menembak saya habis hadisan ini. Luar biasa. Nah, setelah itu baru kita masuk dari hadis ke habit. Saya ngajar hadis. Sekarang disuruh bicara habit. Cuma beda day to day. Dari hadis ke habit. Bentar kata kuliahnya apa? Hadis. Nanti sama Ustaz Karim Siaw tentang masalah apa? Hadis. From hadis to habit. Dia bukakan topinya, tiba-tiba bim salam bim akurat kata luar kelinci, hebat, luar biasa. Orang mengatakan ini luar biasa, dan bagi yang nonton tiap hari istrinya di rumah, kok suami ibu bisa hebat begitu? Saya tiap hari tengok dia latihan kok. Ternyata itu hanyalah proses. Maka saya buat judulnya apa itu habit? What is habit? Kata Arabnya wama adro kama habit. Apakah habits itu? Habits, inilah dia. Kasih kitab kuning. Coba baca kitab kuning. Waduh, saya gak bisa nih pak. Ini kitabnya bundel semua, gak bisa. Oke, sekarang saya kasih kertas yang kedua. Nih, baca ini. Apa ini saya lancar, coba baca. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahim, Malikyaudin. Kenapa yang ini bisa, kenapa ini gak bisa? Karena yang ini didengar tiap hari. Makin dengan subuh, zuhur, asar dengan, makin dengan, isya dengan, subuh dengan, jumat dengan. Happy, sering mendengar, akhirnya bisa. Walaupun tak bisa baca. Orang buta huruf, bisa sholat, gak bisa baca. Kenapa? Karena sering dengar. Adakah di antara bapak ibu yang menghafal Al-Fatihah? Gak ada. Adakah yang menghafal Qul Huwallahu Ahad? Allahu Shomad. Gak ada. Kenapa kita gak pernah menghafal itu? Karena telinga kita mendengar. Sering dengar. Doa selamat, itu gak pernah saya hafal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Itu gak pernah saya hafal pakai kertas. Kok gak bisa hafal? Dengar. Subuh dengar, asar dengar, maghrib dengar, bukan dengar. Tapi anak-anak sekarang sering dengar doanya kok lain. Coba suaranya baca. Yang biasa kita dengar, kita adalah apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita baca. Pemain sepak bola, itu habit? Bilang dia. Tak juga paham, berarti kurang cairan. The nature of habits, automatically. The nature of habits. 100,000 signal yang diterima oleh otak, 40% saja yang diproses secara sadar. Cara makan, pilihan kata, interaksi dengan riba, itu semuanya adalah habits. Kita sangat pantang menyebut kata-kata yang menurut sebagian orang, orang Melayu pantang berbutuh. Makanya saya waktu ceramah di Malaysia, paling takut jangan sampai ketemu kata butuh. Marilah kita mau merlukan. Kita amat sangat berhajat kepada ini. Dan kalau sudah kata butuh itu mencarut, kata tak baik, maka kata-kata kotor. Kenapa dia kotor? Karena kita sering dari awal dikasih tahu jangan sebut kata ini, jangan sebut asu. Asu itu, asu kalau batu-batanya raja kumpul. Bok, kumpul-kumpul. Makanya yang paling tepat itu ASI, air susu ibu. Nah kalau panggil umi, asu air susu umi. Berawal dari home, pemikiran berubah menjadi purpose, berubah menjadi action, setelah menjadi action menjadi habits. Berawal dari ide, pemikiran, lalu kemudian menjadi perbuatan, lalu kemudian menjadi kebiasaan. Biasa, biasa. Pepatah Melayu kita mengatakan alam bisa karena biasa. Salah satu kebiasaan Ustaz adalah kalau sudah dapat mikrofon payah berhenti. Itu habit juga. Kita harus ditanya sampai ke berapa? Kayaknya 2 detik lagi nantinya. Habis berhenti. 5 menit lagi kan? 5 menit lagi. Wah, ini harus dalam waktu yang sesingkat-singkat. Bagaimana membentuk habit? Praktik dan repetition. Praktik, praktekkan langsung. Ulang. Makanya kita sholat itu ulang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur. Orang yang tidak paham, kenapa waktu di Makkah, di Madinah, sholat arba'in, 40 kali sholat. Sholat. Habit. Kenapa waktu di Makkah, sholat di masjid, 100,000 rakaat. Sholat di masjid. Di habit imini dengan pahala-pahala supaya terjebak pada habit. Membiasakan diri. Makanya kalau ada orang salah paham, waktu di Makkah, hadir ke masjid, setelah bukan baru gak ke masjid, dia tidak paham, belum baca buku ini. Dia menumpu amal, padahal kita di Makkah Madinah itu adalah membiasakan amal. Pepatah Melayu mengatakan alam bisa karena anak di Makkah bahasa Arab. Anak umur 4 tahun di Makkah bahasa Arab. Profesor Fahmi Amhar mimpi bahasa Jerman. Mimpi aja bahasa Jerman. Kasus puas kita takut sama, saya ngetik. Dulu ngetik awal ngetik Arab pertama kuliah ditulis huruf Arab ditempel pakai selasih ban. Tengok hurufnya satu-satu. Sekarang sudah dicopot. Kenapa kayak gitu? Setiap hari. Dan tunjuk ke keponakan saya. Sini, mau lihat wajib bisa tulis Arab. Besok datang yang satu, yang paling kecil. Bisa punya mata. Wah, ternyata dia habitnya lebih tinggi lagi. Dia mau tes saya punya mata. Akhirnya belakang ini saya tes punya mata. Belum bisa, karena belum habits. Artinya kita terus ada inovasi. Nih, hantu makan bakso. Takut itu juga habits. Kenapa anak kita takut? Orang tua membiasakan takut. Mama, papa mandi, hati-hati ada hantu. Mama, mau tidur, hati-hati di waktu tempat tidur ada nyip lorong. Duit kalian kok hilang, mami duduk-duduk sama tuyul. Padahal maknya yang ambil. Kenapa anak kita takut habits? Habits membiasakan dia takut. Cinta juga begitu, awalnya jelek Pak Ustaz. Terus istri saya, istri saya Pak Ustaz. Kok bisa sama dia? Awalnya dulu jelek sekali. Tapi setelah saya lihat lama-lama, hei cantik juga, akhirnya nikah. Setelah punya anak, nampak jeleknya lagi. Makanya anak pesan sama saya, kata dia jangan nikah sama orang hitam manis. Kenapa? Manisnya hitam, tinggal hitam. Witing Trisno, Janaran, Sukong, Limo. Cinta akan tumbuh karena sering bersama, sering melihat. Makanya laki-laki jangan sering bersama, nanti cinta sama laki-laki. Nah, proses cinta habis membuat jalan setapak. Ketika kita lihat jalan setapak di tengah rumput yang padang, rumput luas, kita bisa ada jalan. Lewat, lama-lama menjadi jalan setapak. Kenapa? Habis sering dilewati. satu miliar sel saraf di kepala ketika kita ini pengalaman pribadi saya menjenguk orang sakit umurnya 95 tahun orang tua dari jamaah kita katanya sudah pikun gak ingat apa-apa Pak Ustaz begitu saya ketemu saya anggap ini sudah gak ingat dia ucapin salam sama saya assalamualaikum Pak Ustaz kok bisa ingat ternyata dari mudanya sudah biasa ucapin salam karena dari mudanya setiap ketemu orang assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum sampai berbuat salamnya kan gila coba kalau biasa dari muda mental pasti pas ketemu saya Ustaz makanya jangan biasakan yang tak baik biasakan yang baik habit habit habit why how ini yang motivasi kenapa orang Jepang bisa nangkap ikan banyak karena dia hobi makan ikan sushi namanya ikan kenapa dia bisa nangkap ikan banyak kenapa orang gemuk gendut bisa lari kencang karena dikejar anjingnya dan bukan nah kenapa orang Islam bisa sholat berjamaah kontinu kenapa dia bisa berimpak bersedekah motivasinya apa itu ayat yang dibaca Qori kita tadi wasari'u ila ma'rifatin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardhu uhiddat lil muttaqin ayo what happens tiga langkah pertama mulai dari hal-hal kecil contoh saya Felix Yau akan menulis satu jam setelah sholat subuh tentukan tempat habits berlatih terus dari kebiasaan menjadi expertise yaitu keahlian spesialis awalnya sekedar kebiasaan lama-lama menjadi pakar menjadi spesialis nah, ini semuanya takut tidak beralasan saya ingin tapi takut saya ingin tapi takut ternyata ketakutan-ketakutan itu tidak ada contoh kasus puas di situ bukan ujian akhir semester bukan tak bersama nanti kalau ke Maroko biayanya mahal biaya hidupnya mahal mesti minta kirim dari orang tua $50 nanti biaya hidupnya tinggi beasiswa cuma 400 dirham beasiswa Indonesia tidak ada bagaimana kalau nanti bilang naik tingkat bagaimana nanti kalau sakit bagaimana nanti kalau Israel datang bagaimana nanti kalau orang tuanya mati bagaimana nanti kalau tidak ketemu orang tua bagaimana nanti kalau perempuan tidak nikah bagaimana nanti kalau tidak dapat pekerjaan semua yang ketakutan itu tidak ada setelah saya pulang mas saya tetap hidup saya tetap sehat perlu agak guru sedikit dikhawatirkan kerja saya tetap kerja jadi dosen perlu gajinya 2 sen visi jauh ke depan apa kata Nabi aku sudah melihat gedung-gedung di suatu alayaman aku sudah melihat kunci-kunci kerajaan Persia aku sudah melihat apa yang ada di negeri Madain Persia aku sudah melihat istana merah negeri Syam padahal jarak dari Madinah itu sebanyak masih rata syahrin sebulan perjalanan tapi visioner ke depan makanya kalau saya ketemu dengan adik-adik nanti gimana di rencana S2 nya saya Pak Ustaz bukan rencana S2 terus saya mau S3 di Cambridge University begini jadi tinggi ini lah tanya gimana rencana S2 gak ada gunanya S2 Pak Ustaz kok kita akan mati juga itu orang udah mati sebelum mati nah atau tak nah kalau nah ada 1000 dalil kalau tak nah ada 1000 dalil mungkin menjelaskan ini di Jakarta agak payah karena mereka gimana loh tapi di tempat kita ini memanglah senang kalau kau nah ada 1000 dalil kalau kau tak nah ada 1000 dalil jangan berdalil-dalil nah atau tak nah malah emak kawinkan aku bukan bisa tak bisa tapi mau atau tak mau nah kok gelap Pak Ustaz memang slide nya ada habis terima kasih maaf atas segala kesilapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam alhamdulillah luar biasa sekali dan karena saya itu orang Jogja ya orang Jogja itu ketika saya datang ke sini mendengarkan presentasi Ustaz Usman itu saya merasa kalau di Upin Ipin sudah saya ini bener kayak ketemu Dato gitu ya saya merasa kayak jajit ya gitu ya Alhamdulillah ya memang pembiasaan-pembiasaan gitu ya jadi kayak dulu misalnya tau ibu-ibu kan di rumah bapak manggil ibu dengan sebutan apa? Dendeng lain-lain ternyata bebek sama ayam ya kalau masuk ke rumah biasanya luar biasa manggilnya dengan yang kumairok, tapi itu lebih romantis ya. Ya hajar aswan. Eh, kalau baik masih ada waktu 10 menit, insyaallah dipersilakan ada satu penanya dari bapak, satu penanya dari ibu. Pertanyaannya satu saja, oke? Silakan angkat tangannya, satu dua tiga. Oh ya, yang pakai baju hijau satu, ibu. Oke, okay. Yang pakai pink sini. Iya. Yang pink atau hitam itu? Oh pink ya, tak kira hitam ya. Memang cinta itu buta ya. Ya. Oke. Iya. Silakan bertanya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Inisa Debat Bara, biasa dipanggil Yunis. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Kalisiau tentang habits. Di mana tadi ada dikatakan di dalam slide itu adalah membentuk kebiasaan itu adalah 30 hari. Nah, seperti tahajud dan dakwah. Nah, ini sangat sulit bagi kaum akhwat untuk kalau satu hari atau dua hari aja kita ketinggalan itu tidak bisa. Kita ya tahu yang akhwat tuh ada liburnya untuk sholat ataupun yang lainlah untuk beribadah. Nah, itu bagaimana pandangan Ustaz? Bagaimana solusinya? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang kedua. Terima kasih perkenalkan dulu. Nama saya Mutakin. Yang mau saya tanyakan Ustaz, sekarang itu di Indonesia sedang agenda kita sedang dicampur-campur, terutama masalah toleransi. Kalau kita lihat di Eropa, di sana mereka ibadah itu misalkan gereja menyelenggarakan sholat itu mereka tidak masalah. Nah, kalau di tempat kita kan itu jadi masalah. Nah, yang mau saya tanyakan sebenarnya di dalam Islam itu toleransi itu batasannya seperti apa? Karena kita sedang berada di ambang batas toleransi itu ya seperti itu. Padahal dari sisi agama pun kita beribadah di tempat ibadah orang juga tidak diperkenankan. Kita masuk saja tidak bisa. Nah, itu takutnya nanti itu menjadi mindset yang menjadi perang pemikiran yang sekarang itu sedang terjadi di negara kita itu. Yang saya tanyakan sebenarnya batas toleransi agama Islam yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Kafirun lakum dinukum waliya din itu maksudnya apa? Karena pengalaman juga ketika di luar itu mereka menikmati agama itu ya oke, kita sama-sama sharing itu mereka tidak masalah karena memang pemikiran mereka seperti itu. Beda dengan kita. Oke. Baik, ada waktu 5 menit untuk Ustaz Felix, 2,5 menit untuk Ustaz Usman, 2,5 menit dimulai dari sekarang. Ya, yang tentang tadi, habit untuk yang misa ya, gimana ya? Jadi gini, untuk yang misa sebenarnya habit yang dibentuk adalah ketaatan kepada Allah. Nah, kalau seandainya mereka lagi dapat sesuatu, lantas mereka harus berhenti istirahat untuk sholat, istirahat untuk beribadah, itu adalah ketaatan kepada Allah. Nah, kalau seandainya itu dilakukan karena Allah, insya Allah nggak ada masalah, habit itu masih tetap bisa dilanjutkan. Contoh ya begini, sekarang ngomong-ngomong yang lebih banyak hadir, ikhwan atau apa? Ikhwan yang gak ada di luar semua siapa? Yang lebih banyak hadir itu akhwat. Dalam acara-acara yang ngaji itu 70-80% yang hadir akhwat. Jadi kalau ada 1000 yang hadir, 800 orang bisa. Yang lainnya baru kemudian hijab. Artinya apa? Ngomong-ngomong teman-teman sekalian, saya sudah tulis dalam dua buku saya Al-Wakil dan Al-Wakil, sudah tulisin aja dan yoga hijab. Sekarang ini dunia kuasa oleh perempuan. Nah, kenapa saya bisa kemudian jadi kayak sekarang? Karena saya mengambil tema-tema perempuan. Masalahnya adalah orang-orang yang gak suka dengan Islam, mereka juga sedang menyasar pada perempuan. Nah, kenapa? Karena sekarang siapa yang menguasai perempuan? Menguasai dunia. Untuk bisa begitu, ada datanya. Jadi gini ceritanya, dalam dunia zaman sekarang, sosial media, satu orang perempuan lebih berarti daripada 10 orang laki-laki. Nah, kenapa bisa begitu? Karena perempuan satu orang, ketika dia dapat satu hal, dia suka itu, dia share pada yang lain 10 orang juga. Gak percaya, lihat Instagram. Kalau Instagram kita akan posting, yuk ngaji pekan baru, itu perempuan langsung tag semua, tag temennya. Jadi perempuan itu gak post sendirian, tapi yang laki-laki dapat satu yang bagus, dia untuk dirinya aja, gak untuk kepada orang lain. Yang kedua, perempuan kalau misalnya seseorang yang dia idolakan, yang dia senang, yang dia ambil manfaat dari situ, dapat masalah, perempuan akan bela, lalu kemudian akan jadi kemudian apa? Menyerang balik orang-orang yang kemudian membuat masalah tadi. Jadi belain dan turut berpartisipasi. sih, laki-laki enggak, mati-mati aja sendiri ya. Nah, maka sekarang sosial media itu dunianya perempuan. Artinya sekarang perempuan bisa jadi teman-teman enggak sadar bahwa perannya sangat besar sekali. Makanya orang-orang yang enggak suka dengan Islam, mereka berusaha perempuan dalam 3F. Food, fun, fashion. Food, fun, fashion. Yang terakhir saya pengen bilang, teman-teman sekalian, saya sudah ngomong dari 4 tahun yang lalu saya ketemu dengan Ustaz Abdul Somad bahwa saya iri dengan Pekanbaru. Serius. Nah kenapa? Ada dua ulama yang jagain, Ustaz Mustafa Umar, Ustaz Abdul Somad. Yang saya sudah bilang kalau saya tinggal di sini setiap hari saya akan belajar sama beliau. Serius. Nah kalau teman-teman sekalian sudah tinggal di sini terus tidak mau belajar sama beliau, itu rugi luar biasa. Saya serius. Karena di Jakarta hampir-hampir sulit menemukan yang demikian. Kenapa Pekanbaru di dunia sosial media jalan? Tapaknya Ustaz Mustafa Umar itu jalan. Karena kenapa? Karena mereka berhasil menggandeng anak-anak muda, lalu kemudian menjadikan anak muda itu sebagai cara untuk berkomunikasi. Nah, ini enggak ada pendekatan yang lain. Nah, teman-teman sekalian, di Pekanbaru ikut ini, ikut gelombangnya ini loh. Ikut gelombang besarnya ini, berpihak pada Islam. Sebelum kita ini dijadikan bulan-bulanan pada orang-orang yang lain yang enggak suka pada Islam. Dan yang dilakukan, maka sudah ada ulama di sini datang dan belajar dari beliau, Masya Allah. Kalau saya ada di sini, serius, saya insya Allah setiap hari akan mendatangi beliau, belajar pada beliau. Dan kalau teman-teman sudah di sini, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi saya bisa ambil simpulan, yang putri atau yang bisa muslim bisa berdampak yang baik walaupun berhalangan. Kenapa? Sosial media menjadi jalan untuk sharing, berbagi, berdampak dengan orang yang lain. Oke? Yang kedua, kepada Ustaz Abdul Somad, batasan toleransi bagi seorang muslim. Baik. Ketika Nabi SAW meninggal, itu baju besinya hilang. Kemana baju besinya hilang? Setelah dicari-cari, ternyata ada di tangan seorang Yahudi. Kamu curi baju Nabi? Tidak. Lalu kenapa ada baju Nabi pada kamu? Nabi kamu menggadaikan baju besi ini karena ingin meminjam salatina sa'an 30 sa' kali 3 kilo sama dengan di 90 kilogram gandum. Padahal di situ ada Abdurrahman bin Auf yang kaya. Padahal ada Sa'ad bin Rabi', memanah nantunya sendiri kaya Utsman bin Affan. Kenapa Nabi pinjam? Karena ingin mengajarkan, kata Ali Sirah, Nabi ingin mengajarkan umat ini berinteraksi dengan non-Muslim. Dengan interaksi dagang itu akan ketahuan, oh ternyata Muslim itu lebih jujur, oh ternyata Muslim itu barangnya bagus-bagus. Maka jadi Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Kayaknya siapa menunjuk jalannya? Ibnu Mulaikin. Ibnu Mulaikin itu muslim, non-muslim. Padahal kalau Nabi mau minta doa langsung saja, ya Allah turunkan Jibril pun payah pun sampai. Kenapa mesti 8 hari 8 malam naik unta bersama non-muslim? Mau menunjukkan profesionalisme kerja, oke. Toleransi agama, masalah ekonomi, oke. Bertetangga dengan non-muslim, gak masalah. Kamu punya pegawai, ahli komputer, kamu pakai untuk desain, gak apa-apa. Tapi kalau sudah terkait masalah akidah, masalah ibadah, masalah sholat, lakum dinukum. Nah sekarang ini batasan gak ada. Natal ikut, cepotnya ikut, kongsi pacai ikut. Ini jelas babi anti haram, dia tetap ikut makan. Kamu mau ikut makan? Saya enggak dagingnya Ustaz, buahnya aja di pintu. Jadi batasan harus jelas. Ada penentang akhwat, misalnya dia mau sholat kan harus 30 hari, kata Ustaz dalam bukunya habit harus 30 hari, sementara kami ada absen 7 hari. Inti sholat itu apa? Ingat, ketika orang sedang halangan, apakah gak boleh ingat? Boleh, yang gak boleh baca Qurannya, tapi zikirnya tetap boleh. Makanya ketika sedang halangan, hatinya tetap ingat, ambil tasbih, zikir, subhanallah, subhanallah, ingatnya tetap gak putus. Nah ini, jadi yang dipahami substansi maknanya bukan pada bentuk ritualnya. Ketika dalam keadaan dilarang menurut fikih, jadi tidak ada kontradiksi antara fikih dengan hukum etik. Alhamdulillah. Oke, baik, demikian workshop kita bedah buku How to Master Your Habits. Moga-moga bisa beri gambaran kita bagaimana kita mampu membiasakan diri kita untuk terus-menerus memperbaiki diri, kemudian ketakwaan-ketaatan itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dan moga-moga Allah memudahkan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oh, ada pengumuman ya, penting sekali ini ya, pengumuman dari Mas Maliki ya. Oke, apa dari Mas Maliki? Oh, dari Mas Maliki ada ya. Baik, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan satu pantun, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. dia. Ya, terima kasih. Sukses selalu untuk jamaah ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon duduk dulu, mohon jaga ketenangan, karena kalau bubarnya tidak kompak, maka yang terjadi nanti rusuh. Mohon izin duduk dulu agar kita pulangnya kompak dan rusuh. Yang pertama kami ingin mengumumkan, di depan itu ada link silakan foto bit.ly/ynk Pekanbaru. Itu adalah tampilan alamat jika ingin bergabung dalam komunitas yuk ngaji ya. Tutup. Oke. Yang kedua ada pengumuman dari Ustaz Abdul Somad dari panitia tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Somad Selasa 2 Agustus di Masjid Paripurna Al-Mutakin di mana KRS Sunatas kilometer 13 Bagdas Sholat Isya. Yang selanjutnya teman-teman jemaah sekalian, insya Allah nanti komunitas yuk ngaji silakan di searching di Google. Kita bersama-sama menghadiri pengajian-pengajian di Pekanbaru dan Riau.